Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kitabus siyam dari Sahih Muslim. Kemudian Imam Muslim rahimahullahu ta'ala telah menguraikan tentang sebagian hukum yang berkaitan sebelum masuknya Ramadan, maka beliau setelah itu menjelaskan hadis yang menerangkan tentang waktu berpuasa bermula dari mana berakhir di mana. Sebab seorang yang sudah mengerti kewajiban berpuasa sudah akan menginjak dan memasuki pelaksanaan puasa, dia perlu mengetahui kapan ia berpuasa. Pembahasan Imam Muslim ini dirangkum oleh Nawawi dalam judul bab. Kata Nawawi rahimahullah, babu bayani anna dukhula fi shaumi yahsulu bi tulu'il fajri wa bayan al-fajr alladhi yata'allaqu bihi al-ahkam. Kata beliau bab penjelasan bahwa masuknya puasa itu adalah dengan terbitnya fajar. Sekaligus dalam bab ini diterangkan apa fajar dari fajar subuh yang terkait dengan hukum. Sebab fajar itu dua macam. Ada fajar kadib dan ada fajar sadiq. Nah, fajar sadiq ini yang terkait dengan hukum-hukum. Dan ini akan diterangkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam hadith-hadith yang akan beliau uraikan. Kata beliau rahimahullah, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman wala haddathana Abdullah bin Idris عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي عن حسين حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي عن الشعبي عامر بن شراحيل الكوفي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال دري عدي بن حاتم رضي الله عنه بركاته لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Begitu ayat turun. Iya. Hingga ini ayat di surah Al-Baqarah ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Maka dan minumlah kalian hingga tampak jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Iya. Begitu ayat ini turun, qala lahu Adi ibn Hatim, maka sahabat Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni aj'alu tahta wisadati iqalaini. Ya Rasulullah, saya menjadikan di bawah bantalku ada dua iqal. Ya, ada dua tali. Iqal ini ikatan yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengikat untanya. Iya. Dia penggunaan umum, cuman biasanya iqal itu disimpan di atas kepala supaya mudah bagi mereka untuk memakainya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab, menjadi etika resmi di banyak negara Arab sekarang ini. Kalau lihat mereka pakai imam ada lilitan tali hitam di atas kepala, itu iqal namanya. Iya. Jadi dia letakkan dua iqal, satu warna putih, satu warna hitam. Iqalan abyada wa iqalan aswada. Ada yang putih, ada yang hitam. A'rifu al-layla minan nahar. sehingga saya mengetahui mana malam dan mana yang siang. Ya, jadi maksudnya kalau sudah masuk waktu malam, maka dua tali ini enggak bisa dibedakan mana putih dari mana yang hitam karena gelap. Ya. Kalau fajar subuh sudah kelihatan, maka bisa dibedakan mana yang putih dan mana yang apa? Hitam. Ini yang dipahami oleh siapa? Adi bin Hatim. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna wisadataka la'arid." Sungguhnya bantal kamu itu terlalu lebar. Ya, maksudnya bantalnya kenapa terlalu panjang sampai memuat dua apa? Simpan dua tali di bawah itu. Itu perkara yang tidak diperlukan. Iya. Ini penafsirannya. Sebagian ulama tadi menafsirkan bahwa ini adalah kinayah bahwa kamu cara berpikirnya terlalu apa namanya? Terlalu meluas, tidak fokus. Iya. Bahwa itu pikiran tidak benar. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahwa ini kalimat kinayah menyinggung. Iya. Kemudian kata Nabi, "Inna ma huwa sawadul lail wa bayadun nahar." Yang dimaksud di dalam ayat itu sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai tampak jelas hitamnya malam dan siangnya dan putihnya siang. Ya. Karena itu ditafsirkan dengan kalimat fajar. Ya, kalau fajar subuh sudah tampak, maka kelihatan ya, cahaya putih yang merupakan awal siang yang sudah memecah kegelapan malam. Nah, itulah yang dimaksud benang putih, tampak jelas benang putih dari apa? Benang hitam. Iya. Baik. Jadi di dalam hadis ini terdapat penjelasan tafsir makna al-fajr. Iya. Hadis ini menjelaskan makna ayat bahwa waktu menahan bagi orang yang ingin berpuasa, silakan dia makan sahur, makan, minum, tapi waktu terakhirnya adalah ketika muncul fajar subuh. Iya, fajar subuh warna putih awal siang. Ya, semua siang diawali dengan terbitnya fajar. Iya. Kalau kita melihat di malam, ya, di tempat terbuka atau di laut, ya, semuanya gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Nah, awal cahaya putih yang terlihat di ufuk timur, itulah yang dikatakan apa? Fajar subuh. Cahaya putih ini ketika muncul, terang. Ya, tapi dia hanya di ufuk saja. Lama-kelamaan semakin terang dan semakin terang. Sampai akhirnya menerangi seluruh jagat dan menyirnakan apa? Kegelapan. Nah, itu sudah masuk di waktu pagi. Tapi kalau fajar subuh, kita ingin lihat, lihat saja di ufuk timur. Masih hitam, belum masuk waktu fajar. Kapan muncul awal cahaya putih, itulah fajar subuh. Jelas ya? Nah, ini yang dimaksud dengan fajar, dan ini makna dari ayat, silahkan makan dan minum sampai tampak jelas benang putih dari apa? Benang hitam. Yaitu sampai tampak jelas waktu fajar itu. Cahaya fajar itu. Iya. Maka waktu pelaksanaan puasa itu bermula dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Sebab di kelanjutan ayat, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga di malam hari. Dan malam hari yang dimaksud adalah terbenamnya matahari. Sebagaimana yang akan datang. Riwayat tentangnya. Iya. Dan ayat yang saya bacakan tadi juga menunjukkan bahwa makan sahur itu ada keluasan di malam hari. Iya. Dan batasan paling akhirnya adalah ketika terbitnya apa? Terbitnya fajar subuh. Iya. Baik. Dan bahasa dari ayat hatta yatabayyan, sampai tampak jelas. Jadi kalau misalnya seorang dalam perjalanan, dia tidak tahu jam berapa sekarang waktu sholat subuh. Iya. Dia tidak tahu waktu subuh jam berapa. Dia berjalan, dia lihat di sekelilingnya masih gelap. Maka sepanjang masih gelap belum tampak, boleh dia makan dan minum. Silakan. Ya, sebab dia belum tahu kapan waktu subuh. Kecuali kalau dia tahu, dia singgah di sebuah daerah dan dia tahu di daerah ini waktu subuh jam 4:30 misalnya. Maka apabila sudah jam 4:30 dia harus menahan walaupun dia masih melihat apa? Gelap di sekitarnya. Iya. Jelas ya? Sebab kegelapan di sekitarnya mungkin saja karena dia di tempat yang tidak cocok untuk menyaksikan fajar, terhalangi oleh gunung, oleh bangunan atau yang semisal dengan itu. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini kebiasaan dari para sahabat bertanya ilmu itu kepada orang yang berilmu dalam menafsirkan ayat. Ya, apabila mereka sudah melakukannya pun mereka tetap tanyakan apa yang mereka lakukan agar supaya diberikan wejangan dan diluruskan. Ya. Dan ini dari kebiasaan para penuntut ilmu. Kalau dia berbuat sesuatu, dia ragu akan apa yang dia lakukan, dia tanyakan kepada ahlul ilm agar diperiksa amalannya, perbuatannya sudah benar apa tidak. Dan diarahkan kepada hal yang benarnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kepada Adi bin Hatim. Dan itulah keberkahan bersama orang-orang yang berilmu. Membawa kebaikan yang meluruskan pemahaman. Iya, dan ini maksud dari seorang hamba mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Iya, Al-Basri. Wala haddatsana Fudail ibn Sulaiman النميري البصري قال حدثنا أبو حازم أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج إيه سلمة بن دينار الأعرج di sini karena dia meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Abu Hazim ada dua ya di sini, ada Abu Hazim سلمة بن دينار الأعرج المدني dan Abu Hazim Salman Al-Ashja'i. Cara membedakannya gampang, lihat gurunya. Kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Abu Hazim Salama bin Dinar Al-A'raj. Kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, maka Abu Hazim adalah Salman Al-Ashja'i. Ya, dan ini Abu Hazim Salama bin Dinar, salah seorang dari As-Salaf. Ya, beliau yang berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah." Beliau berkata, setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu bukan nikmat namanya. Itu musibah terhadapmu. Adalah musibah terhadapmu. Ya, dan ini dari fikih yang mendalam dan nasihat yang baik untuk kita semua. Kata beliau, haddatsana Sahal bin Sa'ad. Ceritakan kepada kami Sahal bin Sa'ad. Yaitu Sahal bin Sa'ad bin Malik. Anahu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Begitu ayat ini turun, makan dan minumlah hingga tampak jelas benang putih dari benang hitam. Ya, ayat turun baru sampai situ saja. Makan dan minum sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam. Begitu ayat ini turun, kata Sahal bin Sa'ad, قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيضا وخيطا أسودا فيأكل حتى يستبينهما. Adalah seorang lelaki, dia ambil dua benang. Ini riwayat lain ya. Berarti ini terjadi pada sahabat lain. Kalau Adi bin Hatim tadi, dia ambil ikal, tali pengikat unta. Kalau ini ambil benang, satu benang putih, satu benang hitam. Dia pasang benangnya. Malam hari kan gelap, gak kelihatan. Ya. Jadi benangnya kalau sudah dia pasang, menjelang subuh dia terus makan, makan sahur. Nanti dia berhenti kalau sudah bisa dia bedakan yang mana yang putih dan mana yang apa? Mana yang hitam. Iya. Hatta anzalallahu azza wa jal, sampai Allah azza wa jalla menurunkan kelanjutan ayat. Minal fajr, yaitu di waktu subuh. Jadi maksudnya benang putih tampak jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya adalah fajar subuh. Cahaya fajar subuh. Apabila sudah tampak, itulah waktu apa? Waktu menahan waktu mulai berpuasa. Iya. Fabayyana dzalika, maka begitu ayat ini turun, kata Adi, jelaslah makna dari ayat. Jelaslah makna dari ayat. Iya, terdapatnya bahwa ayat itu turun kepada para sahabat bertahap. Dan kadang satu ayat turun sebagiannya sebelum sebagian yang lainnya. Iya. Dan ini rahmat Allah untuk kaum mukminin waktu itu. Iya. Diturunkan Al-Qur'an itu secara bertahap sehingga mereka semakin memahami kandungan dari ayat. Karena itu para sahabat, ya, mereka adalah orang yang paling paham terhadap agama. Karena ayat turun bersama dengan kehidupan mereka. Mereka paham ayat ini turunnya di mana, maksudnya apa, di kondisi apa. Ya. Jadi mereka sangat memahami mana ayat-ayat yang turun. Karena itulah ucapan para sahabat, kesepakatan mereka adalah hujjah, kesepakatan yang wajib diterima. Siapa yang keluar darinya, maka itu dianggap sebagai orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Karena agama turun di tengah mereka dan Allah telah memuji jalan mereka. Dan telah menjadikan jalan mereka sebagai sumber atau ukuran, barometer sebuah hidayah, sebuah petunjuk. Iya. Baik. Riwayat lain, kata beliau, haddatsani Muhammad bin Sahal At-Tamimi wa Abu Bakar Ibnu Ishaq. Abu Bakar Muhammad bin Ishaq As-Sagani. Qala haddatsana Ibnu Abi Maryam, namanya Sa'id bin Al-Hakam, salah seorang ahli fikih dari Mesir. Qala akhbarana Abu Ghassan. Abu Ghassan namanya Muhammad bin Mutarrif. Qala haddatsani Abu Hazim Salama bin Dinar an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma annahu qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu. Begitu ayat ini turun, وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, makan dan minumlah sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam. قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمَا فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا فَأَنزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفَجْرِ. Ya, kata Sahal bin Sa'ad adalah seorang lelaki apabila dia hendak berpuasa, mereka mengikat dua benang di kakinya, benang hitam dan benang apa? Putih. Terus dia makan, dia minum sampai tampak dua benang ini di kakinya. Tampak untuk dilihat. Maka turunlah ayat setelah itu minal fajr. Ya, penjelasan bahwa benang hitam dari benang putih atau benang putih dari benang hitam itu bukan maksudnya benang-benangan. Tapi maksudnya adalah cahaya apa? Cahaya fajar. Ya. Kegelapan malam tampak cahaya siang dengan terbitnya fajar menembus cahaya, menembus apa, kegelapan malam. Ya, fa'alimu annama ya'ni bidzalika al-laila wan nahar. Maka para sahabat pun mengetahui bahwa makna dari ayat adalah sampai tampak jelas siang dan malam itu apa. Siang itu bagaimana, malam itu bagaimana, tampak jelasnya dengan terbitnya apa? Fajar subuh. Sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Baik. Selesai sudah ya penyebutan hadis yang berkaitan dengan tafsir ayat hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Kemudian beliau di sini membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Nah, كتب لي رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ومحمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث, الليث بن سعد حا, وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي قال حدثنا الليث, الليث بن سعد بن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله سالم بن عبد الله عن عبد الله عبد الله بن عمر أيهنيا an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina ibni ummi maktum. Sungguhnya Bilal itu adzan di malam hari, maka makanlah dan minumlah kalian hingga kalian mendengar adzannya ibnu ummi maktum. Iya, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di adzan subuh punya dua muadzin, punya dua tukang adzan. Muadzin di adzan pertama adalah Bilal bin Abi Rabah. Dan muadzin di adzan kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Jadi dua muadzinnya. Kalau Bilal adzan, ya, ini belum masuk waktu sholat subuh. Sebab Nabi berkata kalau Bilal adzan di malam hari, makan dan minum kalian. Suruh makan dan minum. Berarti adzannya ini sudah masuk waktu sholat subuh atau belum? Belum. Sudah terbit fajar shadiq atau belum? Belum terbit. Fajar subuhnya yang benar. Yang hakiki. Karena itu disuruh makan dan minum. Suruh makan dan minum berakhir di mana? Hah? Berakhir ketika Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Sebab kalau Ibnu Ummi Maktum, ini adzan tepat waktu apabila sudah apa? Masuk waktu sholat subuh. Iya. Jadi Ibnu Ummi Maktum buta. Hanya saja ada yang mengajari beliau. Kalau sudah terlihat fajar subuh, dikatakan kepada beliau, sudah pagi. Iya. Maka Ibnu Ummi Maktum pun naik, kemudian mengumandangkan apa? Adzan subuh. Jelas ya? Ya, ini hadis yang indah, terkandung di dalamnya banyak kandungan fikih. Kandungan fikih yang pertama, di adzan subuh itu sunnahnya ada dua tukang adzan. Tukang adzan yang pertama itu mengingatkan orang yang bangun qiyamul lail sebentar lagi akan masuk waktu subuh dan sekarang waktu makan sahur. Dan juga mengingatkan orang yang tidur supaya bersiap bagi siapa yang ingin berpuasa, dia bersiap. Iya. Dan adzan yang kedua, inilah adzan untuk sholat subuh ketika terbit fajar subuh tersebut. Iya. Jadi ini dua tukang adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukang adzan yang pertama itu adzannya di malam hari, masih malam. Iya. Yaitu ketika munculnya fajar kadib. Jadi fajar itu dua macam ya, ada fajar kadib, fajar dusta, dan ada fajar shadiq, fajar benaran. Kenapa dikatakan fajar kadib dusta? Ya, sebab dia kelihatan di langit. Bukan di ufuk ya kelihatannya, agak naik ke pertengahan langit. Nah, sampai ke pertengahan langit, mendekati pertengahan. Ya, garis cahaya agak panjang begitu seperti ekor serigala. Ya. Tapi tidak putih seperti apa namanya? Cahaya fajar subuh, tidak. Iya. Fajar kadib ini dikatakan dia kadib, dia muncul setelah itu hilang. Gelap lagi. Makanya dikatakan apa? Kadib. Jadi kalau lihat fajar itu, ini belum bukan waktu yang menunjukkan masuknya apa? Salat subuh. Itu waktu menunjukkan mulainya adzan pertama. Peringatan untuk makan sahur. Iya. Adzan pertama. Baik. Dan di sini kita perlu mengambil pelajaran ya, bahwa sunnah menegakkan dua adzan di waktu subuh ini, dari sunnah banyak ditinggalkan oleh manusia. Apalagi kita di Indonesia, kita dikenalnya subuh cuma satu adzan saja. Ya. Ini sunnah perlu diajarkan kepada manusia. Ya. Dibuat selebaran, dipasang di masjid-masjid. Ya. Agar supaya orang-orang mengetahui hukum-hukum yang seperti ini. Sehingga dilaksanakan. Nah, apabila dilaksanakan, maka insya Allah ta'ala kebaikan dan kemanfaatnya sangat besar. Di sebagian wilayah, ya, di Jawa Timur sana, ada sebagian wilayah, itu dua kali adzan, tapi di Ramadan saja dua kali adzan. Di Ramadan saja. Ya, ini lebih mending ya daripada yang lainnya. Ya. Dan yang paling bagusnya kalau dibuat dua adzan sepanjang tahun, sepanjang hari. Apa namanya sepanjang tahun, dua kali adzan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan disunnahkannya makan sahur. Sebab Nabi perintah makan dan minum. Makan sahur kalau ingin berpuasa. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa makan dan sahur itu afdalnya mendekati waktu salat subuh. Diakhirkan sahurnya. Iya. Ya kalau misalnya adzan subuh 4.30, terbitnya fajar shadiq 4.30, maka dia makan sahur sebelumnya. Ya jam 4 misalnya, atau kalau misalnya dia tidak terlalu banyak makan jam 4 lewat 10, semakin dia akhirkan, maka itu adalah semakin baik. Dan akan datang nanti hadis menjelaskan tentang disunnahkannya mengakhirkan makan sahur. Iya. Kemudian hadis ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang membuat jadwal imsak. Ya, istilah imsak ini terkenal ya di kita di Indonesia sini. Ini asalnya dari Mesir. Karena orang Indonesia banyak dari Mesir belajarnya, makanya kebudayaan dari sana juga diikut dibawa juga ke Indonesia. Ya, tanda imsak itu adalah tanda yang dimunculkan oleh sebagian orang 15 menit atau 20 menit sebelum adzan subuh supaya berhenti makan. Itu berbeda-beda ya tandanya. Ya, sebagian kota pakai sirine. Ya, kalau di Jogja enggak salah pakai sirine ya. Kalau di sini pakai apa? Hah? Kalau di wilayah timur sana di Makassar sana ayam jantan berkokok. Iya. Nah, itu terdengar di radio-radio. Kalau sudah terdengar ayam jantan berkokok, itu sudah tanda apa? Tanda imsak. Iya. Ada lagi sebagian tempat pakai beduk. Ya, sudah terdengar beduk, nah ini sudah tanda apa? Tanda imsak. Jadi kesimpulannya tanda imsak ini 15 menit sebelum adzan subuh sudah berhenti, tidak boleh lagi makan. Ya, dan ini adalah hal yang batil, perkara yang bid'ah, menyelisihi ketentuan agama. Ayat Al-Quran tadi yang saya bacakan, yang telah kita bahas, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan dan minumlah sampai tampak jelas fajar subuh. Jadi makan dan minum berakhir sampai fajar subuh, bukan sampai tanda imsak. Ya, sama di sini. Nabi perintah Bilal adzan di malam hari. Ini adzan pertama. Makan dan minum kalian silahkan sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini adzan solat subuh. Jadi kalau terdengar adzan solat subuh baru berhenti makan. Iya. Karena itu tanda imsak ini. Ini dari hal ya, seorang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Bayangkan ya, orang harusnya masih boleh makan, boleh minum. Ya. Dengan tanda imsak akhirnya dilarang apa? Makan dan minum. Dan ini memberi pengaruh kepada banyak orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti agama, hanya ikut-ikutan saja puasa di Ramadan. Oh, sudah tanda imsak. Akhirnya sebagian anak muda ya, terlihat dia buka di siang hari. Loh, kenapa kamu enggak puasa? Wanu Pak Ustaz, semalam saya terlambat bangun sahur. Iya. Sudah terdengar tanda imsak, saya baru bangun. Subhanallah. Jadi dia enggak makan sahur gara-gara apa? Sudah terdengar tanda imsak. Akhirnya menghalangi dia makan sahur, akibatnya dia tidak apa? Tidak puasa. Dan ini membantu orang yang berdosa berbuat dosa. Iya. Karena itu hal-hal yang menyelisih syariat itu tidak boleh untuk dibenarkan. Perkara bid'ah seorang harus peka, jangan masuk di dalamnya. Ya, dan harus meninggalkannya. Iya. Baik. Dan di dalam hadis ini bolehnya seorang muadzin, orang buta, yang penting orang buta ini ada yang memberitahukan kepadanya tentang waktu-waktu sholat. Kemudian riwayat berikutnya kata Imam Muslim, haddatsani Harmala ibnu Yahya At-Tujibi al-Misri. Qala akhbarana Ibnu Wahab, Abdullah Ibnu Wahab. Qala akhbarana Yunus Ibnu Yazid al-Layli, Ibnu Shihab, Muhammad bin Muslim, An Salim bin Abdullah, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Inna Bilalan yu'addinu bi lailin fakulu washrabu hatta tasma'u adana Ibni Ummi Maktum. Rasulullah bersabda, sungguhnya Bilal adzan di malam hari. Maka makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum. Iya. Ada sebagian hadis di riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yada'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang dari kalian mendengar adzan dan bejana makanan sedang di tangannya, maka jangan dia letakkan bejana itu sampai dia menyelesaikan keperluannya dari bejana itu. Iya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis. Ya, ada silam pendapat di kalangan ulama belakangan ini tentang kedudukannya. Dan yang benarnya seperti yang dikatakan oleh Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang lemah. Iya. Dianggap lemah oleh Ibnu Abu Hatim dan selainnya dari para ulama ahli ilam. Iya. Baik, anggaplah hadisnya kuat. Sekarang anggap hadisnya kuat. Kalau hadisnya kuat, itu makna hadis bukan artinya misalnya adzan subuh jam 4.30. Ya, adzan subuh. Jadi jam 4.30 dia makan, minum, masih ada bejana di tangannya, sudah adzan dia tetap lanjut. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Karena itu kata Al-Baihaqi, ini hadis maknanya seorang yang makan dan minum tetapi muadzin agak cepat adannya. Misalnya adzan subuh 4.30, muadzinnya 4.25 sudah adzan. Ya, maka tidak ada masalah. Walaupun si muadzin sudah adzan, dia belum masuk waktu. Tetap saja boleh apa? Boleh makan dan minum. Tapi kalau misalnya sudah dia adzan tepat waktu, tidak boleh lagi makan dan minum. Karena tegas ayat makan dan minum sampai terbitnya fajar subuh saja. Dan tegas hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini ayat dan hadis lebih didahulukan daripada riwayat tadi yang ada kelemahan ini. Anggaplah dianggap kuat, maka maknanya tidak boleh dipertentangkan dengan makna ayat dan hadis. Ya, selain daripada itu, ini membuka pintu bergampangan. Ya. Saya melihat ya sebagian orang yang beramal dengan hadis, ya dia sudah tahu ini sebentar lagi adzan. Ya. Jadi sengaja diambil apa namanya? Minum, dia simpan dengan tangannya, tangan kirinya, sambil dia makan. Ya. Sambil dia apa? Dia makan. Ya, ini bentuk dari hilah. Ya. Bentuk dari apa? Dari hilah. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya, karena itu ikhwani fillah, ya, hal-hal yang seperti yang dilihat ya, pendapat jumhurul ulama itu tidak berlaku. Ya, harusnya ketika adzan subuh, makanan apapun, minuman apapun tidak boleh lagi dikonsumsi, tidak boleh dimakan dan diminum. Apa yang ada di mulut dikeluarkan. Iya. Tidak boleh ditelan. Ini dasar yang hendaknya dipahami. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Ibnu Numair Abdullah bin Muhammad atau Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Abi Abdullah bin Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Qala haddatsana Ubaydullah Ubaydullah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab. An-Nafi' Nafi' Mawla bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'adzinan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya dua tukang adzan. Bilal wa Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Ini kalimat al-A'ma di sini penyebutan buta mimbabi ta'rif, untuk menerangkan, mendefinisikan bahwa Ibnu Ummi Maktum yang dimaksud si buta, bukan Ibnu Ummi Maktum yang lain. Iya. Jelas ya? Dan ini bukan bab ghibah. Yang seperti ini diperbolehkan sebab ini mimbabi ta'rif. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Inna Bilalan yu'addinu Bilail, fakulu washrabu hatta yu'addina Ibnu Ummi Maktum." Sungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Nah. Qala wa lam yakun bainahuma illa an yanzila hadha wa yarqa hadha. Tidak ada jarak antara adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum kecuali si Bilal turun dan Ibnu Ummi Maktum apa? Naik. Jadi jaraknya dekat. Ya. Dan mereka adzan di atas tempat yang tinggi ya. Ya, untuk naik perlu beberapa menit. Jadi turunnya saya berapa menit, naiknya berapa menit. Iya. Karena itu nanti kita akan baca ya hadis Zaid bin Thabit tentang lama makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau diperkirakan dengan waktu ya sekitar 30 menit, 20 menit. Ya, adzan pertama sehingga adzan ke berapa? Kedua. Ya, kalau ingin lebih daripada itu tidak ada masalah, 40 menit sampai 1 jam juga tidak ada masalah. Jelas ya? Ya, sebab ini kadar memang ada maksudnya diinginkan di adzan pertama, yaitu untuk membangunkan orang yang tidur dan mengingatkan apa? Orang yang melakukan sholat malam, jangan sampai dia kelanjutan. Ya. Dia melakukan sholat malam, ya, saking asyiknya dia lupa. Sekarang sudah masuk apa? Waktu subuh dia tidak sadar. Maka adanya adzan pertama ini mengingatkan dia supaya segera melakukan witir karena waktu subuh sebentar lagi masuk. Iya. Kemudian riwayat lain kata beliau, wa haddatsana Ibnu Umair, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Ubaidullah, ini sudah berlalu semua ya. Qala haddatsana Al-Qasim, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini keponakan dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Kemudian kata beliau, wahaddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Abu Usamah, Muhammad bin Usamah, wa haddatsana Ishaq, Ishaq bin Ibrahim ibn Rahawi. Qala akhbarana Abda, Abda bin Sulaiman, ha, wa haddatsana Ibn al-Muthanna, Muhammad bin al-Muthanna, qala haddatsana Hammad ibn Mas'ada, kulluhum an Ubaydillah, yaitu Ubaydullah bin Umar, bil isnadaini kilayhima, nahwa hadits Ibn Numair. Ini pengulangan sanad ya, dari Imam Muslim. Kemudian kata beliau, haddatsana Zuhair ibn Harb, Abu Khaitama An-Nasai. Qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim, yang dikenal dengan sebutan Ibn Ulayyah. An Sulaiman At-Taimi, Sulaiman At-Taimi Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. An Uthman, baik, ini Sulaiman At-Taimi ya, berarti dia Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi Al-Basri. An Abi Uthman, Abu Uthman An-Nahdi, Abdurrahman bin Mul Al-Kufi. An Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadan minkum adhanu bilalin, au qala nida'u bilalin min suhurihi. Iya. Fainahu yu'addinu, au qala yunadi bilailin, liyarji' qa'imakum, wa yuqidha na'imakum. Iya. Wa qala, laysa yakula hakada wa hakada, wa sawwaba yadahu wa rafa'aha, hatta yakula hakada, farraja baina isbi'aihi. Nah. Baik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali adzan Bilal itu ya, atau nida Bilal itu menghalangi salah seorang dari kalian untuk makan sahur. Sebab Bilal dia adzan di malam hari. Kenapa dia adzan di malam hari? Supaya orang yang melakukan salat malam segera menyelesaikan sholat malamnya, dan supaya orang tertidur terbangun supaya mengejar witirnya dan mengejar sahurnya. Jelas ya? Ya, jadi ini maksud dari adzan pertama. Iya, maksud yang indah sekali. Ini lebih bagus ya? Sunnah Nabi lebih bagus daripada kebiasaan masyarakat putar murattal, ya, selawatan, ya. Ada yang tren baru di sebagian tempat. Ya. Ada yang baca qasidah-qasidah. Ya. Ada yang baca Al-Qur'an. Ya, bahkan ada yang teriak. Ya biasanya kalau apa namanya? Kalau Ramadan, ya, itu di sebagian masyarakat ada tim khusus yang teriak-teriak sahur-sahur. Ya. Macam-macam. Ya, dan ini dari perkara yang menyelisih sunnah. Hal yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita kadang di sebagian masjid salat malam. Iya. Salat malam. Ya, karena masjid tetangga teriak sahur-sahur, akhirnya orang yang salat malam terganggu. Nah, ini adalah perkara yang tidak semestinya terjadi. Kalau diterapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup di dalam memberikan kebaikan. Ya, ada adzan pertama mengingatkan orang yang sholat malam sebentar lagi, ya, masuk waktu subuh, dan orang yang tertidur terjaga supaya bersiap untuk sahur, bersiap untuk sholat subuh. Kalau dia belum witir, dia segera mengejar witirnya. Iya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ya, dia tidak berbuat begini dan begini. Kemudian Ibnu Mas'ud mengangkat tangannya, ya, dan merenggangkan jarinya. Maksudnya jarak antara keduanya itu jarak dekat antara dua adzan, jarak yang dekat. Iya. Dan maksud adannya ini pada apa namanya? Di adzan Bilal ini itu bukan di adzan di apa namanya? Di waktu yang memang fajar subuh sudah masuk, itu diadzan di waktu fajar kadhib. Ya, dan itu tidak terkait dengan hukum, masih tetap boleh seorang itu sholat, boleh dia makan, boleh dia minum dan seterusnya. Baik. Sebab fajar subuh ini itu banyak hukum terkait dengannya, ya. Ya, terkait dengannya hukum adzan subuh. Terkait dengannya hukum makan sahur, itu akhir makan sahur. Terkait dengannya hukum sholat subuh, sebab itu awal pelaksanaan sholat subuh. Terkait dengannya hukum sholat sunnah sebelum subuh, sebab sholat sunnah sebelum subuh nanti dimasuk waktu subuh. Kemudian juga terkait dengan masalah itikaf. Karena itikaf, ya, Nabi masuk di tenda itikafnya setelah adzan subuh. Iya. Baik, itu dari sunnah itikaf, ya. Dan selainnya dari hukum-hukum yang terkait dengan waktu subuh ini. Nah, baik. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Ibnu Numair, yaitu Abdullah Ibnu Numair, ya. Qala haddatsana, atau di sini Ibnu Numair, ya. Muhammad, ya, Muhammad Ibnu Numair. Qala haddatsana Abu Khalid Al-Ahmar, Sulaiman bin Hayyan. An Sulaiman At-Taimi, yaitu Sulaiman bin Tarkhan, بهذا الإسناد مثله غير أنه قال إن الفجر الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكث إلى الأرض لكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. Jadi Ibn Mas'ud berkata, fajar subuh itu bukan yang terjadi begini. Nah, terjadi begini, dia kumpulkan tangannya kemudian dia pencarkan ke ke bumi. Maksudnya fajar kadhib muncul kelihatan, setelah itu sirna, hilang. Tapi fajar itu adalah, ya, yang begini. Dia arahkan dua jarinya di atas jari yang lain, kemudian dia panjangkan. Ya, maksudnya kalau sudah kelihatan di ufuk begini kelihatan, nah itulah fajar subuh. Ya, kita sudah berikan tadi gambarannya, ya. Ya, kalau kita lihat di malam hari semuanya gelap. Ya. Kalau ada cahaya muncul, bukan di ufuk, tapi mendekati pertengahan langit, mirip ekor serigala, warnanya juga bukan putih bersih, maka ini fajar Fajar kadhib. Tunggu aja, sebentar lagi hilang itu. Makanya disebut fajar kadhib. Itu tidak ada hukum terkait dengannya. Jelas, ya? Baik. Adapun fajar shadiq, fajar subuh, itu adalah cahaya muncul di ufuk timur. Iya. Ketika dia muncul, terang. Semakin lama, semakin terang. Dan terus dia terang. Sampai apa? Sampai menerangi seluruh jagat dan tidak menyisakan kegelapan apapun. Itulah yang disebut dengan nama Fajar Shadiq. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddathana Mu'tamir ibn Sulaiman. Ha. Wa haddathana Ibrahim, Ishaq ibn Ibrahim, ya ibn Rahawai. Qala akhbarana Jarir, Jarir bin Abdul Hamid al-Dabbi wal Mu'tabir ibn Sulaiman. Kilahuma an Sulaiman at-Taimi bi hadzal isnad. Wa antaha hadithul Mu'tamir inda qawlihi yunabbihu na'imakum wa yarji'u qa'imakum. Adzan pertama ini mengingatkan orang yang tertidur kalian dan mengembalikan orang yang berdiri kalian, orang yang salat kalian, supaya dia melanjutkan salatnya untuk menutup dengan witir misalnya, atau mengingatkan dia supaya segera menyelesaikan sholatnya. Qala Ishaq, qala Jarir fi hadithihi laysa yaqulu hakadha, lakin yaqulu kadha, ya'ni al-fajr huwa al-mu'tarid wa laysa bil-mustatil. Ya, ini perbedaannya antara fajar kadhib dan fajar shadiq. Kalau fajar shadiq, dia garisnya garis mendatar. Iya. Garis mendatar. Nah, kelihatan di ufuk timur. Tapi kalau fajar kadhib, dia garis berdiri. Iya. Nah, itu perbedaan yang lain. Jadi kalau kita bedakan, ada 5 perbedaan antara fajar shadiq dan fajar kadhib. Perbedaan yang pertama dari tempat munculnya. Kalau fajar kadhib munculnya mendekati pertengahan langit, antara pertengahan langit dan ufuk. Kalau fajar shadiq munculnya di ufuk. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dari sisi warnanya. Ya. Kalau warna fajar shadiq warnanya putih bersih, sangat terang. Beda dengan apa? Fajar kadhib agak kabur. Ya, putih tapi agak kabur. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau fajar sharik, dia garis mendatar. Iya. Garis mendatar di ufuk. Tapi kalau fajar kadhib, dia garis apa namanya? Meninggi, ya, garis berdiri. Ini yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat, iya. Perbedaan yang keempat, kalau fajar sharik, begitu dia muncul, setelah itu semakin terang. Berbeda dengan fajar kadhib. Kalau dia muncul, setelah itu redup dan hilang. Redup dan hilang. Perbedaan yang kelima dari sisi sifatnya. Kalau fajar kadhib, dia mirip seperti ekor serigala. Ya. Kalau fajar sharik, dia tidak. Dia garis membentang di ufuk. Ya. Lama-kelamaan semakin besar dan besar. Semakin terang dan terang. Ini lima perbedaan. Kalau pandai membedakan lima hal ini, insyaallah ta'ala mudah membedakan antara fajar sharik dan fajar apa? Fajar kadhib. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Syaiban bin Farruh. Qala haddatsana Abdul Warith. Ini Abdul Warith bin Sa'id At-Tannuri Al-Basri. Ana Abdullah ibn Sawada Al-Kushairi. Iya. Qala haddatsani walidi. Beliau berkata menceritakan kepadaku ayahku, Sawada bin Hamdal Al-Kushairi Al-Basri. Anahu sami'a Samura ibn Jundub yaqulu sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul la yagurranna ahadukum nida'u bilalin min as-sahur wala hadzal bayad hatta yastatir. Ya, Samur bin Jundub berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali adzan Bilal menipu kalian sehingga kalian tidak makan sahur, sebab Bilal adzan di malam hari bukan di subuh. Wala hadzal bayad hatta yastatir. Dan jangan sekali-kali putih dari fajar kadhib ini menipu kalian. Ya, itu tidak dianggap sampai kalian melihat putih yang mendatar, yaitu fajar shadiq. Baik, ini hadis sama ya. Dan segera memperjelas riwayat sebelumnya. Dan ini dari sahabat Samura bin Jundub. Kemudian riwayat berikutnya kata beliau, haddatsana Zuhair bin Harb, Abu Khaisama An-Nasai, qala haddatsana Ismail bin Ulayya. Nama lengkapnya Ismail bin Ibrahim bin Miksan. قال حدثنا عبد الله بن سوادة عن أبيه سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطيروا هكذا. Jangan sekali-sekali adzan Bilal menipu kalian, dan juga cahaya putih fajar kadhib ini jangan sampai menipu kalian hingga cahaya putih itu membentuk garis yang lurus, yaitu di ufuk. Baik. Riwayat yang lain masih dari Samura juga, kata Imam Muslim, wa haddatsani Abu Rabi' Az-Zahrani, Sulaiman bin Daud Al-Basri. Qala haddatsana Hammad bin Zaid Al-Basri. Iya, qala haddatsana Abdullah bin Sawada Al-Kushairi, juga Basri. Nah, an abihi Sawada bin Hamdalah Al-Basri, As-Samura bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. Jangan sekali-kali ya adzan Bilal itu menipu kalian, menghalangi kalian dari makan sahur kalian. Dan jangan sekali-kali cahaya ufuk yang berdiri tegak. Nah, kalau tegak begini apa? Vertikal ya. Hah? Kalau mendatar gini horizontal ya. Baik. Jangan sekali-kali cahaya putih ya di ufuk yang berdiri tegak yang vertikal itu menipu kalian sampai kalian mendapati cahaya itu adalah mendatar horizontal. Baik. Wa haka Hammadun bi yadayhi qala ya'ni mu'taridan. Dan Hammad memberi contoh dengan tangannya, yaitu dia mendatar begini, diberi contoh. Jadi fajar subuh yang dianggap terkait dengan hukum adalah fajar yang muncul di ufuk timur mendatar. Itulah fajar shadiq namanya. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad, qala haddatsana Abi Mu'ad bin Mu'ad Al-Ambari, qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah bin Al-Hajjaj an Sawada, annahu qala sami'tu Samura ibn Jundub radhiyallahu anhu wa huwa yakhthubu yuhaddith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Iya, saya mendengar Samura bin Jundub berkhutbah dan dia bercerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau berkata, la yaghurrannakum nida'u Bilal. Jangan sekali-sekali adzan Bilal menghalangi kalian. Ya. Jadi Bilal ini radhiyallahu taala anhu, ini madi adzan. Ya, madi adzan, masih adzan setelah Nabi meninggal. Beliau itu kan adzan di kota Madinah. Bilal. Wala hadzal bayad hatta yabdu al-fajr, atau qala hatta yanfajr al-fajr. Ya, dan juga jangan fajar kadib menipu kalian. Sampai fajar subuh itu tampak jelas, atau sampai pecah fajar subuh yang hakikatnya. Nah. Kemudian kata beliau, wa haddatsanahu Ibnu al-Musanna, yaitu Muhammad Ibnu al-Musanna, qala haddatsana Abu Daud. Ya. Ini Abu Daud At-Tayalisi, Sulaiman bin Daud. Qala akhbarana Syu'bah Ibnu al-Hajjaj, qala akhbarani Sawada Ibn Hamdal al-Qushairi, qala sami'tu Samurah Ibnu Jundub bin radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara hadza. Baik, selesai sudah hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketentuan dua kali adzan dan bagaimana adzan itu serta hukum-hukum yang berkaitan dengan waktu makan sahur. Iya. Sekarang penulis masuk ke pembahasan lebih spesifik lagi, memperjelas tentang makan sahur, tentang sunnah makan sahurnya, waktu makan sahur, disunnahkan mempersegera makan sahur, disunnahkan mengakhirkan makan sahur dan seterusnya. Ya, kata Nawawi merangkai kandungan hadis dalam babul hath ala sahur wa istihbabi ta'khirihi wa ta'jilil iftar wa bayani waqti iftaris sha'im. Kata Nawawi, bab anjuran untuk makan sahur dan disunnahkan mengakhirkan sahur, juga disunnahkan untuk mempersegera iftar, buka puasa, dan penjelasan waktu berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Iya. Jadi ini dicakup empat pembahasan. Sunnahnya makan sahur, anjuran mengakhirkannya, kemudian sunnahnya mempersegera buka puasa, dan penjelasan kapan waktu berbuka. Ya, kapan waktu berbuka. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya bin Yahya, Tamim bin Naisaburi. Qala akhbarana Husaim bin Bashir Abu Muawiyah. An Abdul Aziz bin Suhaib. Ya. An Anas radhiyallahu anhu. طيب ها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب عن ابن عليا ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم عن عبد العزيز ابن سهيب البناني عن انس رضي الله عنه ها وحدثنا قتيبه بن سعيد ابو رجاء البغلاني قال حدثنا ابو عوانه والضاح بن عبد الله اليشكري عن قتاده بن ديعام بن الخطاب السدوسي البصري عن عبد العزيز بن سهيب عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Ya, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, makan sahurlah kalian. Sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Ya. Ini dasar pokok yang menjadi dalil tentang disunnahkannya makan sahur. Nah, hadis ini terdapat di dalamnya perintah, makan sahurlah kalian. Asal dalam perintah menunjukkan mana apa? Mana wajib. Jadi bagaimana? Hukum makan sahur hukumnya apa? Hah? Wajib atau sunnah makan sahur? Hah? Iya. Wajib. Memang betul ya, bahwa perintah asalnya memberikan mana apa? Memberikan makna wajib. Itu asal dalam perintah, tapi di sini ada dalil yang memalingkan. Ya. Karena itu para ulama sepakat bahwa makan sahur hukumnya adalah sunnah, dianjurkan, bukan wajib. Apa dalil yang memalingkan? Dalil yang memalingkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah puasa wisal, beliau sambung puasa 2 malam, 2 hari berturut-turut. Jadi beliau puasa, begitu masuk waktu berbuka beliau tidak berbuka. Terus berpuasa sampai sahur tidak makan sahur. Puasa lagi besoknya sampai sorenya baru beliau berbuka. Iya. Andai kata makan sahur wajib, maka tidak boleh Nabi menyambung 2 puasa. Dan ini menyambung 2 puasa kekhususan untuk Nabi saya. Adapun umatnya tidak boleh ya. Iya. Tidak boleh. Diharamkan menyambung 2 puasa untuk umat Islam. Kalau Nabi tidak ada masalah. Ya, sebab Nabi diberi kekhususan. Akan datang nanti hadisnya tentang ini. Jadi makan sahur hukumnya adalah sunnah muakkadah. Iya. Dan pada makan sahur ini ada keberkahan. Keberkahannya banyak. Ada keberkahan berkaitan dengan akhirat, ada keberkahan berkaitan dengan dunia. Iya. Dari keberkahan berkaitan dengan akhirat, pertama dia melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia melaksanakan apa yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga dari keberkahannya, kalau dia bangun makan sahur, itu artinya dia bangun di sepertiga malam terakhir. Dia bisa berdoa di situ, waktu mustajabah doa. Ya. Keberkahan yang keempat, kalau dia bangun makan sahur, ya, mungkin saja dia belum witir. Begitu dia bangun, dia bisa mengejar apa? Witirnya sebelum makan sahur. Keberkahan yang kelima, ya, ketika dia bangun makan sahur, dia bangunkan keluarganya, anak-anaknya, maka ini termasuk orang yang beramal dengan hadis, yang membangunkan keluarganya dalam ketaatan. Iya. Yang keenam, ketika dia bangun di makan sahur, maka dia berbuat kebaikan dengan memberi makan anak dan istrinya. Kalau ada lebih makanannya, mungkin dia bisa beri ke tetangganya. Ya, sebab kadang begitu ya. Ya, kita sudah siap makan sahur. Ya. Ada keluarga kita, tetangga. Ya, baru bangun, belum sempat masak, ketuk pintu. Masih ada enggak makan sahur? Akhirnya, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bersedekah, berbuat baik. Dapat pahala lagi. Ya, jadi keberkahannya banyak. Dari sisi akhirat. Dari sisi dunia dimaklumi. Ya, beda ya antara orang yang makan sahur dan tidak makan sahur. Dari sisi kekuatannya. Ya, kebugarannya dalam melaksanakan ibadah. Juga beda. Apalagi ini untuk anak-anak kecil yang ingin dilatih berpuasa. Makan sahur penting sekali. Untuk anak kecil yang dilatih berpuasa. Ya. Dan sunnahnya ketika makan sahur itu dengan kurma. Sunnahnya. Iya. Kenapa? Sebab kurma itu ya, dengan rasa manisnya mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan lama bertahan di dalam pencernaan. Lama bertahan di dalam pencernaan. Iya. Kalau dia tambah dengan susu, maka itu akan lebih bagus. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa susu itu menggantikan kedudukan makanan dan minuman dalam sebuah riwayat yang sahih. Iya. Walaupun di pembahasan makan sahur memang hanya disebut makan korma saja. Ya, makan korma saja. Kalau dia ingin makan makanan yang lain, dia terbiasa, tidak ada masalah. Sebab kadang ada orang ya, dia makan korma pun 1 liter, ya, karena kebiasaannya makan nasi, korma itu tidak berpengaruh. Karena berkaitan dengan apa? Kebiasaannya. Dan ini terasa ya. Ya. Dulu saya awal-awal kali pulang dari Yaman, ya, kita kebanyakannya makan roti campur sayur, makan nasi sekali aja duhur saya. Begitu pulang, ya, saya hanya dapat nasi saja. Ya, makan pagi nasi enggak kenyang. Ya. Siang enggak kenyang. Akhirnya dalam sehari saya bisa makan 4-5 kali. Karena apa? Perasaan tidak kenyang. Ini di awal-awal kali datang. Ya. Jadi kebiasaan kadang memberi pengaruh. Ya, karena itu diberikan arahan-arahan. Dan seorang kalau dia beramal kurma dengan apa namanya sahurnya, itu insyaallah taala lebih mendekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, jadi keberkahan makan sahur banyak sekali. Karena itu ini sebagian keberkahan ya yang mungkin bisa kita terangkan. Ada yang lainnya kadang tidak tergambar kita mendapatinya. Jelas kita yakini Nabi bersabda tasahharu faina fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sungguhnya pada makan sahur itu ada apa? Ada keberkahan. Jadi walaupun dia merasa dirinya kenyang, oh saya kenyang, saya malas makan. Ya, makan sahur. Walaupun sekadar dia makan 1 biji kurma sedikit, ada yang masuk, dia laksanakan sunnah. Dan itu insyaallah taala ada keberkahannya. Ya, kalau seorang malas makan, boleh dia minum susu itu tadi. Sebab itu bisa mengganti apa? Makan dan minum. Iya. Kemudian di dalam hadis berikutnya berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id Abu Rajal al-Baghlani al-Thaqafi qala haddatsana Layth ibn Sa'ad an Musa bin Ali an Musa bin Ulay, ini nama ya, hendaknya diridhot dengan benar di sini, Musa bin Ulay, Musa bin Ulayyin. Biasanya kalau ain lam ya itu lisan kita akan membaca Ali, tapi ini khusus nama ini bukan Ali bacanya, dibaca Ulay. Ya, seingat saya ini satu-satunya nama yang diridhot seperti ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Musa bin Ulay orang Mesir. An abihi dari ayahnya yaitu Ulay bin Ali bin Rabah Al-Lakhmi Al-Misri. An Abi Qais maula Amr bin Al-As an Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Ini keberkahan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara puasa kami umat Islam dan puasa ahlul kitab adalah dengan apa? Makan sahur. Ya, jadi subhanallah, makan sahur ini ya, itu adalah hal yang membedakan, ciri yang membedakan antara puasa seorang muslim dan puasa ahlul kitab. Iya. Maka dengan makan sahur kita berbeda dengan orang-orang kafir. Iya. Berbeda puasa kita dengan puasa orang-orang kafir. Kemudian kata beliau, haddatsana Yahya bin Ali, Yahya bin Yahya. Wa Abu Bakar bin Abi Syaibah jami'an an Waqi', yaitu Waqi' bin al-Jarrah. Ha wa haddatsanihi Abu Thahir. Iya. Nah, Abu Thahir ini Ahmad bin Abdullah bin Sarh. Qala akhbarana Ibnu Wahab. Beliau berkata mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab kilahuma an Musa bin Ulay bi hadzal isnad, dengan sanad ini. Nah, kemudian perlu diketahui ya bahwa berbeda dengan ahlul kitab itu dari pokok di dalam syariat kita. Ya. Bahwa kita umat Islam diperintah untuk berbeda dengan ahlul kitab, tidak boleh menyerupai mereka. Tidak boleh menyerupai mereka. Dan ini termasuk pokok syariat kita, diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Diterangkan bahaya orang menyerupai ahlul kitab. Ya. Kemudian kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Waqi', itu Waqi' bin al-Jarrah. An Hisham, Hisham bin Abi Abdillah ad-Dustawi, an Qatada, Qatada bin Di'am bin Khattab as-Sadusi, an Anas, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an Zaid bin Thabit. Ini riwayat sahabat, meriwayatkan dari sahabat. Qala annahu qala tasahharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Kata Zaid bin Thabit, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk melakukan salat. Iya. Perhatikan ya. Makan sahur bersama Nabi. Jadi mereka makan sahur. Begitu makan sahur, langsung berdiri melakukan salat. Ini menunjukkan bahwa makan sahurnya dikedepankan atau diakhirkan? Hah? Jelas diakhirkan. Sebab begitu selesai makan sahur, langsung berdiri melakukan sholat. Dan ini juga menunjukkan bahwa makan sahur mereka dari sholat itu jaraknya sedikit. Tidak banyak. Setelah makan, langsung berdiri melakukan sholat. Ya. Karena itu Anas bertanya, Qultu kam kana qadru ma bainahuma. Qala khamsina ayah. Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak antara keduanya? Antara awal makan sahur kalian dan sholat itu. Kata Zaid bin Thabit, sekitar membaca 50 ayat. Ya silahkan kalau seorang membaca 50 ayat. Tidak panjang, tidak pendek. Surah Ar-Rahman itu 56 ayat ya. Terus sekitar itulah. Tapi ini ayat pendek namanya. Ya. Dipanjangkan sedikit, cari yang lebih panjang sedikit. Maka itulah sekadar membaca 50 ayat. Tidak panjang, tidak apa? Tidak pendek. Ya mungkin sekitar 20 menit, 25 menit. Iya. Sekitar itu. Baik. Dan ini menunjukkan ya, disunnahkannya makan sahur secara bersama. Nah, sobat sini, Nabi punya 9 istri. Iya. Jelas ya? Bersama dengan itu beliau juga makan sahur bersama para sahabatnya. Ya. Tapi ini diarahkan kepada mana kadang-kadang. Ya. Makan sahur bersama orang lain. Ya, boleh saja misalnya seorang mengundang makan sahur, ya, habis sholat malam begitu, ada yang singgah ke rumah siapa, kemudian makan sahur bersama, itu adalah hal yang baik. Ya, perkara yang mulia. Nah, dan di sini dikatakan sahur nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Thabit, kami makan sahur bersama Rasulullah. Ini etika dan adab ya dalam membahasakan. Jadi kami makan sahur ikut bersama Rasulullah. Ini bahasa merendah. Ya, sebab Nabi dimuliakan. Jadi dia tidak katakan saya dan Nabi makan sahur bersama, tidak. Tapi dia katakan kami makan sahur ikut bersama Rasulullah. Nah, ini kan bahasa menjaga etika dan adab di dalam membahasakan. Ya, dan ini dari kebiasaan para sahabat. Karena itu orang-orang yang menuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu, orang-orang yang sering membaca Al-Quran, membaca hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya pandai memilih kata-kata yang terdapat di dalamnya etika dan adab. Ya, dan itu dari husnul akhlak, dari akhlak yang kita diperintah berakhlak dengannya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsana Amr An-Naqid. Iya. Amr An-Naqid, nama lengkapnya Amr bin Muhammad bin Bukair Abu Utsman An-Naqid Al-Baghdadi. Iya. Kata beliau haddatsana Yazid bin Harun Al-Wasiti, qala akhbarana Hammam bin Yahya Al-Azdi Al-Basri, ha wa haddatsana Ibnu Al-Muthanna Muhammad. قال حدثنا سالم بن نوح البصري قال حدثنا عمر بن عامر السلمي البصري جوجا قاضي بصرة كلاهما عن قتادة سمية dari قتادة بهذا الإسناد مثله sama sanadnya. Kemudian kata beliau حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. Ya, jadi sudah selesai ya pembahasan tentang makan sahur. Sekarang Imam Muslim membawakan pembahasan tentang berbuka puasa. Ya, jadi kalau seorang sudah tahu kapan awal bagaimana makan sahur, kemudian kapan awal dia menahan memulai puasa, maka dia perlu tahu kapan dia berbuka. Sebelum diterangkan hadis tentang kapan berbukanya, Imam Muslim terangkan dulu. Keutamaan mempersegera apa? Buka puasa pada tempatnya, pada waktunya. Kalau sudah masuk waktu, dipersegera buka puasa. Rasulullah bersabda, manusia terus-menerus berada di atas kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasanya. Iya. Jadi manusia terus-menerus berada di atas kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasa. Iya. Mana mempersegera buka puasa? Artinya dia berbuka puasa begitu masuk waktunya, segera. Tidak dia undur lagi. Jadi kalau misalnya waktu maghrib jam 6.00, begitu jam 6.00 dia langsung berbuka. Jangan nunggu 6.05. Ya. Apalagi kalau mengikuti kebiasaan orang Syiah yang sesat. Orang Syiah, kalau mereka, mau buka puasa, itu nunggu bintang dulu muncul. Ya, nunggu bintang muncul. Kalau bintang sudah muncul, baru mereka buka. Jelas ya. Dan ini lucu orang-orang Syiah. Baik kalau hidup di kalangan orang-orang ahli sunnah sudah kenyang makan, mereka masih menunggu bintang. Ya, dan ini menyelisih apa? Hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sama dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengakhirkan buka puasa mereka. Ya, karena memang Syiah ini ya mirip dengan Yahudi. Ya. Jangankan di pembahasan fikih seperti ini, di pembahasan akidah, di puluhan pembahasan orang Syiah mirip dengan orang Yahudi dalam akidahnya. Dalam akidahnya. Ada buku bagus. Ya. Dicetak dalam 2 jilid. Penulisnya membuka dari buku-buku orang Syiah Kemudian dia buka dari buku-buku orang Yahudi, ya, dia ambil nas ucapannya masing-masing. Kemudian dia tunjukkan persamaan antara agama Yahudi dan agama apa? Agama Syiah. Dalam masalah akidah saja. Dalam masalah akidah saja. Iya. Dan kesesatan Syiah ini tidak ada yang meragukan. Kalau misalnya di sekarang ini lagi ramai ya. Iya. Orang-orang Syiah berulah. Beni makar internasional. Ya, mereka pandai. Di negara yang mereka minoritas, ya, itu sering memancing iba. Ya, supaya diliput oleh media. Dan ini di banyak tempat. Kalau sudah diliput oleh media, itu kesempatan mereka untuk apa? Untuk menjelaskan Syiah itu bagaimana. Dengan metode pendekatan takiyah mereka. Ya. Kejadian di Sampang, mereka yang memulai. Mereka yang panas-panasi orang. Supaya berbuat anarkis. Orang-orang yang berbuat anarkis itu keliru. Tapi siapa yang menjadi sebab? Mereka yang menjadi sebab. Iya. Harus diketahui. Iya. Jelas ya? Dan ini suatu fakta yang masyhur. Semua orang tahu bahwa kejadian Sampang itu, ya, kerusuhan di Sampang terjadi, sebelum terjadinya orang-orang media sudah tahu akan terjadi. Ini apa kalau bukan makar? Ya. Bukan cuma di wilayah Jawa Timur saja, di Jawa Barat juga seperti itu. Mereka bikin ulah yang sama tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Sengaja mancing-mancing. Mencela Abu Bakar, mencela Umar. Ya. Supaya umat Islam marah. Akhirnya orang-orang yang di luar kendali berbuat apa? Berbuat anarkis. Dan mereka dapat kesempatan. Oh, kami terdolimi. Ya. Hah? Sengaja memang betah di kamp penampungan. Ada misi supaya selalu diliput oleh apa? Media supaya didukung oleh ya, orang-orang kafir. Dan memang orang Syiah ini bekerja sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Jangan tertipu dengan Iran yang anti Amerika. Katanya musuh Amerika. Itu dusta itu. Ya. Di depan aja, di depan kamera aja mereka musuh Amerika. Di belakang kawan, bahkan membuat makar bersama. Jadi dari dahulu Khomeini mengumandangkan revolusi, tapi di belakangnya duduk dengan orang-orang Eropa, dengan orang-orang Amerika. Ya. Dan itu sudah basi. Karena itu jangan tertipu dengan makar orang-orang Syiah ini. Ya. Dan menjadi masalah ada sebagian orang, ya, tokoh-tokoh di tengah manusia. Di kalangan umat Islam kadang terpandang. Ya, kadang tidak tahu apa itu Syiah, ditipu. Dan sebagiannya lagi dikasih duit. Ya. Agar supaya memuji Syiah. Paling tidak dikatakan, oh ini Syiah madhab sama dengan madhab fikih. Berbeda empat madhab. Ada madhab Hanafi, madhab Maliki. Ada juga madhab Syiah. Ya. Nah ini kedustaan ya. Sebab kata Syiah, kalau digunakan itu artinya Syiah Rafidah secara umum. Ya. Memang ada Syiah Zaidiyah, tapi penggunaan kata Syiah itu mereka sendiri kalau menggunakan itu untuk Syiah Rafidhah. Ya. Yang mereka keyakinannya meyakini ketuhanan Ahlul Bait. Bahkan Ahlul Bait mereka Ali bin Abi Thalib dan imam 11 mereka atau 12 imam mereka seluruhnya itu kedudukannya lebih tinggi dari malaikat. Lebih tinggi dari para nabi. Bahkan imam 12 mereka semuanya itu mengetahui yang gaib. Ya. Punya pengetahuan lebih baik daripada Allah. Mereka katakan bahwa Allah itu ya, apa namanya? Baru tahu sesuatu yang terjadi. Kalau Ahlul Bait sudah tahu sebelumnya. Ya. Naudzubillah. Dan itu ada di buku-buku Syiah sendiri, orang-orang Syiah. Ya, terdengar suara guntur, oh itu suara Ali bin Abi Thalib. Hah? Perhatikan bagaimana kesesatan orang-orang Syiah ini. Dan itu di buku-buku mereka. Di buku-buku mereka juga disebutkan dari banyak versi mereka bahwa Al-Quran kita itu kurang. Riwayatnya beraneka ragam sudah. Iya. Mereka punya banyak mushaf. Mereka punya banyak mushaf. Dan ini termaktub di buku-buku yang merupakan sumber rujukan mereka. Buku mereka yang paling top. Iya. Al-Kafi karya Al-Kulaini, disebutkan bahwa mereka punya mushaf disebut dengan nama Mushaf Fatimah. Besarnya 3 kali lipat dari mushaf kita. Ya, dan uniknya lagi di mushaf mereka tidak ada satu huruf pun yang ada di mushaf kita. Ya. Perhatikan. Dan ini harus dimaklumi bahwa Syiah ini adalah kekafiran. Tidak boleh dianggap sebagai bagian dari umat Islam. Selain daripada itu, madhab Syiah, mereka menghalalkan darah kita. Menghalalkan kehormatan kita. Boleh merampas ya, anak-anak, istri-istri dan harta kita. Kita ini dianggap oleh mereka lebih jelek dari babi-babi dan anjing-anjing. Itu semuanya ada di buku-buku mereka. Ya. Karena itu kalau ingin bukti bagaimana Syiah yang sesungguhnya, lihat di Suriah sana. Bashar Asad itu orang Syiah. Syiah Nusairiyah. Iya. Mereka menyembelih kaum muslimin yang tidak ada terjadi dalam sejarah penyembelihan sebesar di Suriah. Karena memang dari dasarnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin seperti itu. Itulah Syiah. Iya. Maka jangan dianggap bahwa perkara Syiah ini perkara yang sepele. Dan jangan tertipu dengan orang-orang yang apa namanya terpedaya itu tadi. Sebagian tokoh yang tidak kenal siapa Syiah ini. Iya. Orang-orang yang pernah mendekatkan Syiah saja, ya, mereka sekarang sudah taubat, sudah menyesal. Tidak ada gunanya kita melakukan pendekatan dengan Syiah. Dan yang paling terakhir menyesal adalah Yusuf Al-Qardawi. Iya. Dia sendiri berkata, betapa banyak saya bela dulu orang-orang partai Hizbullah. Ya. Dan saya berselisih dengan ulama Saudi. Ternyata ulama Saudi lebih dewasa dan lebih paham daripada saya. Ya. Baru dia katakan partai Hizbullah itu adalah Hizbus Syaitan. Baru dia bicara sekarang. Ya. Baru dia bicara sekarang. Jelas ya? Jadi harus dipahami, jangan sampai umat Islam ini dijerumuskan ya, ke dalam hal-hal yang membahayakan mereka. Luar biasa ya. Gerakan kaum Syiah ya, membuat apa namanya, memberikan beasiswa untuk belajar hukum gratis ya, berapa banyak, berapa ribu dari orang Indonesia belajar di sana ya, pulang semuanya dalam keadaan modelnya seperti itu. Mau dibuat apa negeri ini ya. Ini makar harus dipahami oleh umat Islam dan harus dimengerti bahaya dari kelompok Syiah tersebut. Karena itu tidak ada di dalam catatan para ulama Islam ada yang memuji kelompok Syiah. Semuanya mencela Imam 4 dan selain Imam 4. Semuanya mencela kelompok Syiah. Dan inilah cukup pelajaran bagi kita umat Islam kalau kita menghendaki kebaikan. Baik, maka ini salah satu contoh dari penyelisihan yang dilakukan oleh kelompok Syiah di waktu sahur, ada di masalah berbuka puasa. Dan ini menyelisih ke tetapan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa haddatsanahu Qutaibah. Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsani Ya'qub, Ya'qub bin Ibrahim Az-Zuhri, wa haddatsani Zuhair bin Harb, Abu Khaythama An-Nasa'i, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, Al-Sufyan. Itu Sufyan.